وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. Siapa saja yang merenungi atau memperhatikan ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum, memperhatikan kondisi para sahabat, wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khauf, niscaya ia akan mendapati mereka itu berada pada ghayatil amal, yaitu puncak amalan. Mereka berada pada puncak amalan, berarti amal mereka begitu bagus. Ma'a ghayatil khauf, tapi disertai dengan ghayatil khauf, puncak rasa takut. Jadi kadang ini kebalikan dari orang yang sebaliknya, yaitu beramal rendah dan rasa takutnya malah juga rendah gitu. Memang logikanya, orang yang perbuatannya rendah harusnya lebih takut, dan orang yang sudah sempurna atau sangat baik amalannya itu gak perlu takut. Sebagaimana kalau di sekolahan atau di perkuliahan atau di dars atau pelajaran dan misalnya, ketika kita melihat anak-anak yang mutamayyiz, yang memiliki prestasi yang ranking 1, 2, 3 atau semisalnya, mereka itu belajar sungguh-sungguh, dan dengan kesungguhan mereka belajar dari awal semester sampai menjelang ujian dan malam menuju ujian, mereka lebih merasa khawatir dibandingkan dengan kita yang dari awal semester nyantai, ah nanti ya pas nunggu ujian aja lah, pas belajarin nunggu ujian. Pas malam ujian pun kita belajar sambil ngopi, sambil ngakak, kayak gak ada takutnya besok ujian. Nah, para sahabat itu ibarat orang-orang yang pertama tadi, yang giat dari awal, dan juga disertai dengan rasa takut, khawatir tidak lulus atau tidak naik kelas. Itu para sahabat seperti itu. Masalahnya tadi kan urusan duniawi, nah sekarang urusan akhirat sebenarnya. Ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Ibarat lain, antum lihat, kalau seorang alim, dia berilmu dan beramal tinggi, Masya Allah. Tapi justru dia yang paling takut sama Allah Ta'ala. Adapun kita yang awam, dengan ilmu yang tidak seberapa, dan amal yang juga tidak begitu tinggi nilainya, dan rasa takut kita itu sedikit. Maka kalau kita mau mencontoh dalam masalah akhirat, contohlah para sahabat radhiyallahu anhum dan sebelumnya para nabi. Kemudian berkebalikan dengan bagaimana keadaan sahabat, wa nahnu jama'na baina at-taqsiri bal at-tafriti wal amn. Kita ini sebaliknya menggabungkan antara taqsir. Taqsir yaitu kurangnya amal. Taqsir, kalau kita sering, antum ini muqasir, yaitu amalan antum kurang. Amalan antum lemah. Balit tafrid, bahkan kelalaian. Apa bedanya taqsir dengan tafrid, ikhwan? Taqsir, dia beramal, tapi masih banyak yang harus diperbaiki dari amalannya. Tafrid, dia meremehkan sehingga tidak beramal. Itu bedanya. Ya. Ibaratnya orang yang menunaikan salat fardu dan dia tidak pernah menyempurnakan dengan salat sunnah misalnya. Enggak pernah salat sunnah qabliyah, enggak pernah salat ba'd, salat sunnah ba'diyah, enggak pernah qiyamul lail, enggak pernah salat duha, enggak pernah salat. Pokoknya yang penting saya salat wajib aja dah ya, taib gitu. Kemudian ada orang yang jangankan salat sunnah, salat wajib pun dia tidak melakukan. Dia hanya melakukan dia hanya melakukan salat Jumat. Taib. Mana di sini yang muqassir, mana yang mufarrid? Jelas yang muqassir di sini adalah yang hanya menunaikan salat fardu. Dari segi apa taksirnya? Yaitu kurang sempurnanya dia dalam menyempurnakan salat fardunya dengan salat sunnahnya. Karena salat sunnah itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan menambalnya yang ada di salat fardu. Tafrid, jelas yang meremehkan. Maka mana yang lebih buruk? Tafrid. Ya, kalau dari contohnya tadi tafrid, ya, yang jelas lebih buruk tafrid. Di contoh manapun. Ya, gitu. Contoh lain, seseorang yang masuk kelas tapi terlambat. Muqassir. Dengan seseorang yang udah jam kelas, dia sengaja di kantin dan enggak masuk-masuk. Mufarrid, meremehkan. Sehingga enggak merasa butuh. Tapi yang terlambat ini masih merasa butuh, cuman ada kekurangan. Kita ini sudah muqassir, bahkan jangan-jangan mufarrid. Kita jama' gabungkan dengan al-aman, yaitu merasa aman. Merasa aman. Itu berkebalikan dari apa? Dari keadaan para sahabat. Fahadha as-siddiq, maka ini adalah Abu Bakar as-siddiq yang berkata, wadittu anni sya'ratun fi janbi abadin mu'min. Sekiranya, atau wadittu, aku berharap, aku ingin sekiranya, anni sya'rah, aku menjadi sehelai rambut saja, fi janbi abadin mu'min, di sisi seorang hamba yang beriman. Yaitu beliau khawatir, rasa takut. Kayaknya kalau saya cuma sehelai rambut, kayaknya saya aman. Wa dhukira anhu annahu kana yumsiku bilisanih. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar As-Siddiq memegang lisannya. Wa yaqul, selayak berkata, hadha alladhi awradanil mawarid. Inilah hadha, yaitu hadha lisan. Inilah lisan yang aurada, yaitu menggiring ni saya. Menggiring saya menuju mawarid, yaitu kebinasaan-kebinasaan. Inilah yang menggiringku menuju kebinasaan-kebinasaan. Makanya ikhwan, sebagian ulama banyak yang diam. Walaupun diam ketika dibutuhkan ya enggak boleh juga, tetapi intinya ada di antara adab luzumus sukut, yaitu melazimkan diri untuk diam ketika memang tidak pantas bicara atau tidak ada yang perlu dibicarakan. Ditanya kepada seorang ulama, limadza talzamus sukut? Kenapa engkau selalu melazimkan diri dengan diam? Maka kata ulama tersebut, waqad nadimtu 'alal kalam. Waqad nadimtu miraran 'alal kalam. Aku sudah berkali-kali menyesal karena berbicara. Walam akun andam qattun atau qattan bisukut atau al-sukut. Tapi saya tidak pernah menyesal sedikit pun karena diam. Iya. Jadi betapa adanya, betapa banyaknya berbicara itu membuat empunya menyesal. Dan hampir tidak pernah diam itu membuat empunya menyesal. Iya, karena kalam ada ziyadah. Dan tambahan itu berarti kan ada hisab, ada konsekuensi. Sementara sukut itu asal. Maka sebagian dari ulama juga mengatakan, lau kana al-kalamu min fiddah, lakana sukutu min zahab. Sekiranya bicara itu terbuat dari perak, maka tentulah diam itu terbuat dari emas. Tapi tentu diam ini dalam konteksnya yang tepat ya. Seperti kalau tidak ada kalimat yang bermanfaat, atau tidak ada yang perlu dibicarakan, atau tidak ada niatan yang solehah dari kalam tersebut, maka yang afdal adalah diam. Kemudian dikatakan di sini, wa kana yabki katsira, Abu Bakar terbiasa atau sering kali menangis, wa yaqul ubku fa in lam tabku fatabaku. Menangislah kalian, kalau misalnya kalian tidak bisa menangis, maka melakukan fi'il yaitu tabaki, yaitu memaksakan diri untuk menangis, pura-pura menangis, melirihkan diri gitu loh. Dan maksudnya di sini tentu bukan untuk riya kepada orang. Nah, al-buka ini maksudnya tentu apa? Tangisan di kesendirian ya, bukan tangisan di keramaian. Yang lebih afdol adalah kita menahan tangis ketika di keramaian. Tapi kalau memang enggak bisa, ya udah, tangis-nangis aja. Nangislah di kesendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ubku fa illam tabku fatabaka. Bagaimana ketika kita bermunajat kepada Allah, kita enggak bisa nangis, maka fatabaku. Pura-pura nangislah, walaupun di hadapan Allah Ta'ala, dalam kesendirian. Iya. Tapi muskilahnya memang pertama kita gak bisa nangis. Kemudian pura-pura nangis pun, itu kita gak mau. Akhirnya gak ada rasa. Ketika misalnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, di antara adzan dan iqamah, yaitu di keramaian, tapi tafadhol antum, lirihkanlah apa yang ada di hati antum. Dan insyaallah orang-orang enggak tahu kok antum nangis kok. Karena enggak ada yang merhatiin antum kan. Kemudian juga antum pakai masker jadi enggak kelihatan kan? Iya, maka itu juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengutarakan keluh kesah antum dan kesulitan antum. Kemudian qala al-Malik rahimahullah, wa kana idza qama ila shalatika ka'annahu 'udun min khasyatillah. Kalau misalnya Abu Bakar berdiri bangkit menuju sholat, maka seolah-olah beliau itu adalah sebatang ranting karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikiaskan ketika beliau lagi sholat itu seperti ud, sebatang kayu, sebatang ranting? Karena ud ini bukan asal, dia adalah branch, yaitu far' ya, mana far' itu seolah-olah seperti terombang-ambing. Ya. Kalau antum melihat branch atau ranting-ranting ketika diterpa oleh angin, maka antum akan lihat dia itu begitu ringan dan begitu lemah, terombang-ambing kemana-mana sesuai dengan bagaimana angin. Maka sholatnya orang yang khusyuk itu, antum lihat fisiknya itu ringan seolah-olah. Seperti dia itu terbang seperti gak ada isi dari jasadnya. Seperti dia tidak ada beban sama sekali. Tapi dan itu yang pertama, dari segi ringannya dan dari segi seolah-olah ya terombang-ambing gitu, seolah-olah enggak ada isi, enggak ada apa. Enggak ada isi maksudnya fisiknya itu ya udah los gitu aja. Saking fokusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah antum melihat ud itu bergerak sehingga bentuknya berubah? Enggak. Artinya dalam satu format tubuh gitu. Berbeda dengan orang yang sholatnya itu gerasa-gerusu. Orang yang sholatnya itu banyak garuk. Ada banyak pergerakan dari tangannya, ininya, garuk pipi lah, garuk hidung lah, nahan ingus lah, bahkan garuk bokong lah kadang-kadang, dan dan seterusnya dari gerak-gerakan yang tidak ada dalam sholat. Tapi kalau seseorang sholat, dia posisi tubuhnya itu seperti ud, dari segi seolah-olah ringan sekali, lepas segala beban, dan dari segi tidak ada perubahan dari fisik gitu loh. Ya kayak gini terus sholat. Udah, terus gitu. Nggak ada gini-gini. Nggak ada gitu. Maka itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, ka'annahu ud. Karena apa? Min khasyatillah. Ternyata diantara penyebab kita bisa sholat sekhusyuk itu, seperti seekor, seperti seranting, ya, branch, itu kalau kita takut sama Allah. Wa utiya bi ta'irin faqallabah. Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepadanya seekor ta'ir, burung. Kemudian beliau bolak-balikkan burung itu di tangannya. Maka kata beliau, ma sida min saydin wala quti'at min syajaratin illa bima duyi'at min at-tasbih. Tidaklah ada buruan yang diburu atau pohon yang ditebang atau dipotong kecuali dengan sebab adanya tasbih yang disia-siakan, ada zikir yang disia-siakan. Apa maksudnya, ikhwan? Tidaklah ada binatang yang diburu atau pohon yang ditebang, melainkan itu dengan sebab penyia-nyiaan terhadap tasbih. Paham gak? Apa lebih paham? Gak paham? In? Paham gak? Bip? Pak Abdul Khaliq kira-kira paham gak? Ada-ada yang kena gak maksudnya? Gak? Ada nyambung gak dengan ini? Gak ada, Pak. Dika? Ya udahlah kalau gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum." Di surat Al-Isra. Tidaklah ada sesuatu melainkan bertasbih kepada Allah sambil memuji Allah, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Iya. Taib, rumput yang kita injak bertasbih? Bertasbih. Binatang bertasbih dengan cara mereka masing-masing. Di antara buktinya, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok. Kenapa? Karena suara mereka tasbih. Tapi bagaimana dengan binatang lain? Apakah suara tasbih? Insya Allah. Tapi kita nggak mengerti seperti yang mana suara tasbihnya. Atau bahkan ada binatang atau apapun yang tidak mengeluarkan suara, tapi tetap dia bertasbih. Begitu pula dengan pohon. Mereka semua bertasbih. Tanaman, mereka semua bertasbih. Semua yang ada di bumi dan langit ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dua. Yaitu orang yang kafir dan orang yang fajir. Khalas, itu aja. Makanya beliau bilang, tidaklah ada binatang buruan yang diburu sehingga mati, melainkan karena ada tasbih yang disia-siakan. Artinya dia berhenti tasbih karena udah mati. Gimana? Kena enggak maksudnya? Kemudian wala quti'at min syajarah, ada pohon yang ditebang, berarti kan ini mematikan pohon tersebut, karena pohon ini sebenarnya termasuk dalam lingkup biologi loh, ikhwan. Makanya kalau kita pelajar biologi, pohon masuk, ya enggak? Ingat enggak? Emang kalau enggak masuk, maksudnya imma dia masuk biologi, imma masuk geologi atau semisalnya. Dan ternyata bukan geologi, biologi. Berarti di sini ada bios. Bios itu berarti apa? Hayat, kehidupan. Maka pohon ini punya kehidupan. Kehidupan yang tidak semisal dengan apa yang kita sebut makhluk hidup seperti hayawan. Kalau uruf kita menganggap ini bukan hayawan. Hayawan, begitu juga uruf kita mengatakan ini bukan hayawan. Karena dia tidak bisa berbicara secara zahir. Tidak mengeluarkan suara secara zahir. Tapi bagi pakar biologi, ini termasuk hayawan, pohon. Iya. Dan mereka mengatakan bahwasanya kehidupan pohon itu pun ada. Dari segi zahir tumbuhnya, makanya disebut tumbuhan. Nama tumbuhan, nabat. Dan dari segi bahwasanya di dalam pohon tersebut terdapat denyut yang orang umumnya nggak bisa tahu, tapi kalau di sainskan entah pakai alat apa, ada tanda-tanda kehidupan berupa denyut di masing-masing tumbuhan atau pohon. Ya, wallahu alam, apakah denyut itu bahasa tasbihnya mereka atau bukan, wallahu alam. Tetapi Anda percaya dan kita harus percaya bahwa saya tanaman-tanaman ini mereka bertasbih. Dan itu pun ada dalilnya. Di dekat mimbarnya Rasulullah SAW terdengar suatu ketika dalam Sahih Bukhari, terdengar suatu ketika ada seperti erangan, suara mengerang dan seolah-olah bayi menangis itu. Erangannya berupa bayi menangis. Maka para sahabat bingung, ini ada apa ya Rasulullah? Maka dijawab bahwasanya itu adalah Ud, atau itu pohon yang dekat dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Dekat dengan mimbarnya Rasulullah, yang mana ranting atau pohon ini terbiasa mendengarkan mau'idhah yang ada di mimbar tersebut. Seperti rasa kangen pengen mendengar mau'idhah berikut, mau'idhah. Apa, kan khutbah kan biasa di mimbar. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini ada kehidupan yang Allah lebih tahu seperti apa di pohon tersebut. Bukan jin, bukan. Ini pohon itu. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi seperti itu. Maka ada posisi tasbih ya. Anda enggak tahu kok ini nanti kalau ada pun kok kita sekarang ternyata antum malam-malam kemari kemudian antum mendengar suara bayi di sini, itu setan kok itu. Ya Habib, ya itu setan. Ya, enggak bisa Anda bilang ini pohon tasbihnya pohon, enggak. Anda enggak bisa bilang gitu. Anda bilang setan aja lah. Ya karena Anda bukan nabi ya, enggak tahu ya. Zahirnya setan kok gitu. Ya. Kemudian ada batu yang salam kepada Rasulullah SAW sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tahu kan hadisnya? Pernah dengar kan? Maka bagaimana itu bisa salam? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasanya wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalau Allah zahirkan dia bisa bertasbih, bisa kedengaran di kita. Ya begitu. Jadi apapun yang kita rusak dari makhluk hidup, maka berarti ada penyanyian tasbih terhadapnya. Dan ini tidak menjadi hukum syar'i bahwasanya kita diharamkan untuk menebang pohon, diharamkan untuk menyembelih hewan atau mematikan. Enggak juga. Ya, tetapi artinya bahwasanya semakin kita mengurangi populasi hewan, berarti mengurangi populasi tasbih, gitu aja. Dan itu tidak berdosa kalau kita butuh. Baru berdosa kalau kita melakukannya secara abah, main-main, ya. Gitu dika, mafhum dika. Baik, kemudian walamma tudira qala li Aisyah, ketika beliau sedang dalam keadaan sakarat menghadapi maut, maka berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya bunayya. Jadi kalau misalnya anaknya laki-laki, ya bunayya. Kalau anak perempuan tambahin ta. Begitu. Wahai putriku sayang, inni asabtu min malil muslimina hadhihi al-iba'ata wa hadzal hilaba wa hadzal 'abda. Ada pada diriku, pada campur dengan hartaku di antara harta-harta kaum muslimin, yaitu ada harta-harta kaum muslim bersama padaku, yaitu iba' atau 'aba'ah, semacam mantel. Mantel atau pakaian yang biasa dikenakan wanita Arab. Kemudian wahadhal hilab, dan juga ada hilab itu adalah bejana yang berisikan susu atau biasa untuk memerah susu, ditaruh bejananya di bawah apa namanya yang susu itu, yang susu kambing atau sapi. Wahadhal abd, dan juga ada budak. Fasri'i bihi ila bin al-Khattab, maka bergegaslah engkau wahai Aisyah, serahkan tiga hal ini kepada Umar bin Al-Khattab. Paham gak di sini maksudnya kan? Tiga hal itu bukan barang milik Abu Bakar, pribadi bukan, melainkan barang milik kaum muslimin. Tapi diamanahi kepada Amirul Mukminin. Maka beliau mewasiatkan khalifah berikutnya siapa? Umar bin Al-Khattab. Sebelum beliau wafat, daripada tanggung jawabnya besar di sisi Allah, maka beliau memerintahkan untuk menyerahkan tiga ini ke haknya Umar bin Khattab sebagai khalifah yang mengelolanya. Ajib, ikhwan. Ya. Ajib. Maka ibaratnya nih, kalau ana udah mau, misal aja, ana mau wafat, dan ana mengetahui di rumah ana ada barang-barang yang Habib. Maka ana harus kasih tahu, Bib, ana mau mati, Bib. Tolong antum ambil, atau ana mati duluan nih. Gitu. Iya. Supaya apa? Hisab. Bagaimana dengan harta gonok ini, ikhwan, ini yang repot ini. Ini yang repot. Orang Indonesia ini kebiasaan kalau membeli barang perabotan atau kan perabotannya. Apa namanya kayak ini? Kendaraan apa sih itu namanya apa ya? Kendaraan terus rumah, properti lah ya. Itu atas nama bininya. Atas nama istri. Ya. Yang mana ini enggak jelas, apakah emang ini rumah atau motor ini? Betul-betul hadiah buat istri atau karena sayang aja sama istri biar seneng gitu kita kasih namanya aja, tapi barangnya milik kita. Ini harus ditakkid dari awal, ini buat apa, buat istri atau kepemilikan siapa gitu loh. Maka sebelum wafat itu harus dipastikan, dan bukan berarti materi atau apa, enggak, tapi ini hak. Misalnya ini kakek-kakek mau wafat nih, ditanya sama anak-anaknya, kayak mbah, rumah ini hakikatnya itu punya siapa? Jangan kakek marah, kamu ini saya mau mati, masih inget rumah nyari warisan, kamu cari dunia ya dari kematian saya. Enggak gitu. Karena ini rumah ini ternyata atas nama ibunya, istrinya kakek ini. Ya harus dipastikan, apakah sesuai dengan aktenya atas nama ibu, atau ini sebenarnya rumah milik kakek, niatan punya kakek, cuman atas nama ibu aja. Kan itu kan hukumnya berbeda nanti. Kalau atas nama ibu, ibu masih hidup, berarti kan bukan jadi harta warisan, karena rumah ini milik ibu. Ya, paham gak? Tapi kalau misalnya, bukan punya ibunya, melainkan kakek ini, suaminya ini yang, ini masih punya saya, cuman atas nama ibu. Maka ini berarti kan akan menjadi harta waris. Buat ibunya mungkin nanti 1/8, buat anak-anaknya diatur lagi gitu kan. Lihat bagaimana kehati-hatian Abu Bakar, jangan sampai beliau wafat dalam keadaan menggenggam harta selain harta miliknya, yang mana itu akan dihisab di hari akhir. Ya Masya Allah. Makanya ikhwan apa? Kalau misalnya kita pernah berbuat zalim, curang dan seluruh, harus ditebus dari sekarang. Ya. Seperti ini gorengan dulu waktu kita sekolah ya. Apakah kita pernah korupsi gorengan? Nih, pas banget ada gorengan nih. Ya, misalnya ana sering contohin itu karena itu sering banyak itu di mana-mana terjadi. Ana pernah jual gorengan soalnya. Dan ternyata habisnya dengan uangnya itu lebih besar habisnya daripada uangnya. Ana pernah ngerasain. Ana pernah jual gorengan, coklatos dan seterusnya, bahkan di kampus LIPI ya, di kelasnya ana jual. Ana taruh kemudian di tembok belakang di bagian kelas. Ana kan shift pagi, apa kuliah pagi, nanti kuliah sore ada juga di kelas itu kelas lain gitu. Maka tinggalkan dagangan ana untuk di besok akan ana cek. Jadi di situ ada makanan, kemudian ada kotak yang buat orang bayar. Ya. Sebenarnya itu bayi yang tidak sah. Ana sebelumnya itu bayi yang tidak sah. Karena tidak terjadi akad jual beli sebenarnya. Tapi ala kulihal selain itu. Dan ternyata besoknya ada beberapa coklatos banyak ya. Tapi uangnya kok enggak sebanding dengan apa yang hilang darinya gitu. Taib, itu dalam kasus apa? Ada orang-orang yang mengenal ilmu syar'i loh. Gimana dengan sekolah misal STM misalnya, itu kok kayak gitu uangnya enggak ada, barangnya hilang kok itu, maling semua jadinya. Baik. Yang misalnya seperti itu kelakuannya, maka harus mencari penghalalan dari sekarang sebelum dia wafat. Bahkan sebelum wafat, kalau dia teringat sebelum wafatnya akan hal itu, dia harus berwasiat atau sekarang tolong bayarkan yang pernah saya korupsikan, harus begitu. Karena sebelum apa? Sebelum wafat. Kalau udah wafat, udah orang gak tahu berapa korupsinya, sementara udah tercatat di sisi Allah. Repot itu urusannya. Ya. Waqal, berkata kemudian Abu Bakar Siddiq rahimahullah radhiyallahu anhu, wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarata tu'kalu wa tu'bad. Demi Allah, aku berharap sekiranya aku hanyalah pohon, seonggok pohon yang dimakan dan ditebang. Waqala Qatadah, berkata Qatadah kemudian, atau berkata Qatadah, balaghani anna Aba Bakrin qal, wadittu anni khadiratun ta'kuluni dawab. Aku berharap atau lebih senang sekiranya aku hanyalah menjadi tanaman hijau yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Bismillah. Masya Allah. Ini pohon apa, Bin? Jahe. Ini merah-merah ini apa? Rasanya kayak anak makan pohon apa gitu. Persis kayak ini. Waditu anni khadirah ta'kuluni dawab. Anak dawabnya berarti ya. Sajarah tu'kal wa tu'dad. Dari tanaman apa ini, Bib? Kok kayak gini rasanya? Jahe. Kenapa dia bisa merah? Apa dikasih pilok atau gimana kok bisa merah? Tapi insya Allah kita lanjutkan. Sahih Bukhari udah berapa menit? 31. Kok enggak kecium ya Alwi? Kecium di situ? Di sini enggak ya? Ya udah ke bawah kali. Tapi kita lanjut insya Allah kitab Sahih Al-Bukhari.